Ros FM Jakarta. Bahagiakah ibumu? Pertanyaan itu mungkin terasa berat. Bukan karena kita tidak bisa membuat ibu kita bahagia. Tetapi ini lebih dari itu. Kita tidak akan pernah bisa membayar semua tetes air susu, keringat, darah, air mata, waktu, dan tenaga ibu saat mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ibumu hingga 3 kali saat menjawab pertanyaan dari seorang sahabat tentang siapakah di dunia ini yang harus dihormatinya. Peran seorang ibu dalam membentuk kepribadian anak sangatlah besar, bahkan lebih besar daripada peran dan figur seorang ayah. Tidaklah berlebihan jika kemudian muncul ungkapan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kebahagiaan ibu tidak selalu diukur dari seberapa banyak kita memberinya hadiah atau seberapa sering kita mengajaknya berjalan-jalan atau seberapa sering kita bercakap-cakap dengannya. Kebahagiaan ibu boleh jadi bisa didapatkan dengan hanya menyaksikan kita tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkannya. Kebahagiaan ibu paling tidak bisa kita persembahkan kepadanya dengan menjadikan diri kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Anak yang berbakti kepadanya, kepada kedua orang tua, nusa, bangsa, dan agama. Anak yang dengan doa tulus yang kita panjatkan bisa menjauhkan mereka dari siksa kubur dan api neraka. Semoga kita semua termasuk kaum yang bisa membahagiakan ibu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.